Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Masa kita adalah hari yang ke-14, sehingga sekitar hampir separuh sendiri apa yang telah kita lakukan berkaitan dengan bulan Ramadan ini, berkaitan dengan kualitas puasa kita, kemudian qiyamul lail kita, memperdebatkan Al-Quran atau mendebat Al-Quran. Di zaman kita ini, satu di antara yang kafiran, kalimat kesyirikan, sehingga matanya itu paling sepet itu melihat orang mereka menghidupkan ajaran Islam, hatinya paling sesek itu orang melihat orang yang mereka menegakkan tauhid, melaksanakan sunnah, membenci kesyirikan, membenci kekafiran, itu sangat longgar dadanya itu kalau ya kalau melihat orang yang mereka bisa welcome dengan kesyirikan, kekafiran, bisa memakmurkan agama mereka, bisa membela agama mereka, bisa yaitu menjaga agama mereka, waliyadu billah. Ini adalah pendidikan iblis, pendidikan dajjal, bukan pendidikan Islam. Bagaimana seorang muslim dia nginjek-injek Islam? Bagaimana seorang muslim dia yaitu merendahkan Islam? Bagaimana seorang muslim dia tidak antipati dengan syirik, kekufuran, nifak, dan semisalnya itu? Ini tentu adalah hasil terbalik dari pendidikan yang mestinya diharapkan itu. Bagaimana dia mencintai apa yang dibenci Allah, dia membenci apa yang dicintai Allah, bisa sih mengartikan takwa itu artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah SWT, lalu penjelasannya tidak pernah menyentuh kepada akar masalah. Kalau dia menerangkan yang dibenci Allah, yang paling dibenci Allah itu syirik, kekafiran, kemunafikan, itu gak pernah dibahas. Paling-paling baiknya itu berbaik buat berbaik dengan orang, dengan tetangga, kemudian bersikap lembut kepada manusia, belajar yang rajin, membaca, sekolahnya yang bagus, biar IP-nya bagus. Ini sih orang kafir pun juga melaksanakan semuanya. Tapi inti masalahnya itu, yaitu bagaimana mencetak hati itu yang mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah Ta'ala. Ini enggak kecekel, ini enggak target intinya itu enggak terwujudkan. Sehingga penuh dengan pengaburan. Nama aja gurunya orang-orang kafir, gurunya orang-orang orientalis, atau murid-muridnya orientalis, sehingga anak cucunya orientalis. Buku-buku yang dibaca juga bukunya orientalis, buku-bukunya orang-orang yang ya ini rusak pemikirannya. Akhirnya Islam justru menjadi bulan-bulanan. Bulan-bulan walaupun tampilannya pakai peci, pakai koko, pakai segala macam. Sehingga ilmu menentukan ini apa yang mereka omongkan dan apa yang mereka lakukan. Ya, karena ceret itu akan menuangkan isinya. Kalau isinya memang yaitu seperti itu, ya akan keluar seperti itu. Para pemirsa, Bapak sekalian, kita masuk pada pembahasan majah fil jidal fil Quran. Diawali dengan menukil perkataan Abul Aliyah, perkataan para salaf. Qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah, ayatani ma asyadduhuma ala man yujadilu fil Quran. Ada dua ayat. Yang dua ayat ini membicarakan terhadap orang yang mereka mendebat Al-Quranul Karim, suka mendebat Quran, membantah Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Mu'min, surat Ghafir, ayat yang ke-4. Allah katakan dalam ayat ini, "Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru wala yakhrurka taqallubuhum fil bilad." Tidaklah mendebat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang kafir, maka jangan kalian tertipu dengan ini bolak-baliknya mundar-mandirnya mereka di sebuah negeri. Tidaklah mendebat ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada dua. Ayat kauniyah dan ayat matluah. Dan orang-orang kafir itu buta tentang kedua ayat tersebut. Buta tentang kedua ayat tersebut. Ayat kauniyah, bentangan makhluk yang ada di alam semesta. Termasuk segala peristiwa-peristiwa bencana alam yang Allah tunjukkan pada kita. Kalau Allah tunjukkan bagaimana megahnya langit, megahnya bumi, bagaimana lautan, bagaimana daratan, bagaimana ya ini benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, bagaimana indahnya taman-taman yang ada di darat, di laut, di pantai, itu ayat. Bahwa itu semuanya ada yang menciptakan, dan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering Allah tunjukkan kepada orang-orang yang kafir itu, orang kepada atau kepada makhluk secara umum, agar mereka tersadarkan dengan tentang keberadaan Allah yang menciptakan segala macamnya itu. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah. Mana ciptaan yang mereka sembah selain Allah Ta'ala? Ayat ini, sebelumnya Allah bicara, tunjukkan, Allahu khalaqa sab'a samawati bighairi amadin tarawnaha, wa al-qasya antamida bikum, wa batha fiha min kulli dhabah, wa angzalna minas sama'i ma'an, fa akhraja bi minas thamarati rizqan lakum, fambatna bihi min kulli zawjin bahij. Allah katakan, dialah Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang. Megahnya langit, luasnya langit, dan yang ada di atas kita tanpa tiang dan tidak runtuh. Karena Allah yang mendesain, Allah yang yaitu merancang. Kemudian Allah pula letakkan di bumi ini pasak, yaitu gunung. Lalu Allah kembangbiakkan makhluk di bumi ini menjadi banyak. Lalu Allah turunkan air hujan dari langit, yang dengan air hujan itu akan Allah tumbuhkan tumbuhan yang indah-indah. Sehingga ada taman darat, ada taman laut, ada taman pantai, ada keindahan-keindahan yang banyak di gunung, yang manusia sukanya nemukan, kemudian setelah itu dikapling, kemudian untuk cari duit. Semua yang menciptakan Allah Ta'ala. Hadza khalqullah, ini ciptaan Allah semuanya. Agar manusia tahu tentang tanda kekuasaan Allah Ta'ala, sehingga Allah sering juga menyebut wa min ayatihi, agar manusia kenal tentang ayat Allah Ta'ala. Termasuk ayat Allah itu bencana-bencana yang ada. Tapi orang kafir itu, walaupun ayat itu sudah semuanya ngegleh di depan mata, sama sekali gak bisa mengantarkan semua keberadaan ayat itu untuk mengantarkan dia beriman kepada Allah Ta'ala. Walau yarakulla ayatin layu'minu biha. Seandainya mereka melihat semua tanda kekuasaan Allah Ta'ala, tidak membuat mereka beriman. Orang Muslim anehnya ada yang seperti itu. Pikirannya rusak orang kafir. Sehingga adanya bencana-bencana macam-macam itu gak pernah bisa mengkaitkan dengan perbuatan manusia. sehingga manusia tidak pernah terdidik untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka tidak bisa menyalahkan maksiat, tidak bisa menyalahkan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ini adalah mereka seperti buta matanya, buta hatinya. Kemudian ayat yang kedua, ayat matluah, ayat dibacakan. Disampaikan para da'i di mimbar-mimbar, dibacakan para ustaz, para ulama. Mereka itu membantah, suka membantah ayat-ayat Allah yang sudah sangat jelas itu dibantah. Lalu kalau mereka main pakai ayat, itu sukanya ayat mutasyabihat, yang kita terangkan kemarin, ayat-ayat yang samar. Sehingga mereka menggunakan ayat-ayat yang samar untuk membela hawa nafsu mereka. Dan orang yang mereka fa'amal ladina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tasabba minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wil. Adapun orang mereka itu hatinya penuh dengan penyimpangan, dia akan menggunakan ayat-ayat mutasyabihah itu untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwil yang sesuai dengan hawa nafsunya itu. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah membantah ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Tidaklah membantah ayat-ayat Allah kecuali orang kafir. Orang mukmin itu tasdik, membenarkan. Kalau itu berkaitan dengan berita, maka membenarkan. Kalau itu berkaitan dengan perintah dan larangan, itu tunduk kepada Allah Ta'ala. Perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi. Tidak ada membantahnya, tidak ada ngeyelnya. Ini adalah keangkuhan dan kesombongan. Orang-orang mereka membantah ayat-ayat Allah Ta'ala. Kalau soalnya itu belum faham, itu tanya kepada ulama yang faham, yang punya ilmu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ilmu kalau mereka tidak faham. Bukan membantah. Bukan membantah. Bahaya orang mereka diajari membantah. Sehingga akalnya itu menjadi diwanya itu. Para pemirsa rahmati Allah SWT. Fala yaghrurka taqallubum fil bilad. Maka jangan tertipu dengan mundar-mandirnya mereka di suatu negeri. Kelihatan hebat, dunianya hebat, luar biasa. Yang orang-orang dha'ful iman terfitnah. Kayak ketika melihat Qarun yang sedang show dengan kekayaannya. Mereka terkagum-kagum dibuat. Mereka tampil membuat ini decak kagum orang memperhatikannya. Tapi orang yang berilmu, celaka kalian. Thawabullahi khairun liman amana. Celaka kalian. Pahala Allah itu lebih baik dibandingkan itu bagi orang mereka beriman. Ini berkaitan dengan kebodohan melihat kehidupan. Sehingga juga di antara muslimin ada yang terfitnah dengan orang-orang kafir. Terkagum dengan orang-orang kafir. Kemudian merendahkan Islam dan kaum muslimin karena kebodohannya. Ini sebagaimana ini terjadi di sebagian besar ini kaum muslimin. Para pemirsa rahimahna rahimahumullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-176 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi syiqaqin ba'id. Yang demikian itu yang demikian itu karena sungguhnya Allah telah menurunkan Al-Kitab Al-Quran itu bilhaqi dengan hak. Al-Quran kitab yang hak. Huruf dari pertama huruf Al-Quran sampai terakhir hak. Gak ada yang palsu. Isinya semuanya hak. Gak ada yang palsu, gak ada info dusta, gak ada. Semuanya hak. Karena yang menurunkan Allah al-haq. Tidak ada kebatilan sedikit pun di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah adalah yang menurunkan al-haq. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi syiqaqin ba'id. Dan orang-orang mereka itu berselisih, bertikai, berikhtilaf, berdebat dalam masalah Alkitab, maka mereka berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Ayat ini sebelumnya bicara tentang orang-orang yang mereka memalsukan ajaran agama Allah Ta'ala. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim ilan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim ulaika alladzina astaraw dhalalata bil huda wal adzaba bil mafirah fama asbarahum alan nar. Sungguhnya orang-orang mereka menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari kitab, lalu mereka menjual dengan harga yang murah. Mereka itulah yang telah memakan di perut mereka api neraka. Dan Allah tidak akan bicara dengan mereka dari kiamat kelak. Allah tidak akan menyucikannya bagi mereka adab yang pedih. Itulah orang-orang mereka telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Petunjuk dilepas untuk membeli kesesatan. Dan dengan ampunan. Ampunan dilepas, dia terima adab. Oh, alangkah sabarnya mereka dengan neraka. Ini celaan namanya. Alangkah sabarnya mereka dengar neraka. Gak mungkin ada orang bisa sabar dengan neraka, gak mungkin. Tapi dengan cara seperti itu, mereka seakan-akan telah menyiapkan dirinya untuk bisa menikmati neraka, dan alangkah sabarnya mereka dengan neraka. Orang-orang yang berusaha untuk selantiasa isi Al-Quran akan mendebat terus Al-Quran. Akan mendebat Al-Quranul Kirim. Seorang Muslim diajari oleh agamanya untuk memiliki ketundukan, kepatuhan, taslim. Para pemirsa, disebutkan dibawakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini nas berikutnya diantaranya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jidalu fil Quran kufrun. Perbantahan tentang Al-Quran adalah kekafiran. Dan juga dibawakan riwayat dari ini Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Sami'a Rasulullah SAW qauman yatamaruna fil Qur'an. Nabi mendengar orang yang mereka berdebat tentang Al-Qur'an. Maka Nabi katakan inna mahalaka man kana qablakum bi ikhtilafihim fil kitab. Sungguhnya kehancuran, kebinasaan orang sebelum kalian adalah ketika mereka berdebat, penyelisihan mereka terhadap kitab sucinya. Ini kitab yang Allah turunkan. Berdebat itu ada dua. Ada debat yang mahmud, ada debat yang mazmum. Debat yang mahmud itu debat dalam rangka untuk menunjukkan al-haq. Itu satu di antara metode dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Kata Allah, serulah manusia dengan hikmah. Serulah manusia dengan cara hikmah. Ini penuh dengan ketepatan. Hikmah itu ya dikatakan Ibnu Qayyim, fi'lul ladzi yambaghi ala wajhi ladzi yambaghi fi waqti ladzi yambaghi. Perbuatan yang tepat di ke arah yang tepat di waktu yang tepat, bijak. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah dengan bijak, itu dengan tepat. Menempatkan orang itu dengan tepat. Manusia ada tiga kondisi yang kita hadapi dalam berdakwah itu. Ada orang yang ketika kita dakwah itu lulut, manut. Pokoknya tahu ilmu, faham, dia semangat untuk melaksanakan. Ini orang yang hanif. Orang seperti ini tinggal mengajari tentang hakikat kebenaran, dia akan melaksanakan. Yang kedua, orang yang mereka itu masih suka bergelimbang dengan kemaksiatan. Ini perlu ditarhib dan tarhib. Perlu untuk diberikan motivasi yang mendongkrak semangat mereka dan diberikan disampaikan hal yang mengancam mereka sehingga ciut jiwanya. Tarhib dan tarhib. Ada yang ketiga, ada orang yang mereka modelnya itu syubhatnya banyak di kepalanya itu. Sehingga bantai terus. Diajari itu bantai terus. Punya syubhat di sini. Inilah yang dihadapi dengan wajadilhum billati ya ahsan. Debatlah dia dengan cara yang baik. Sehingga dialognya, diskusinya, debatnya bukan untuk menang-menangan. Tetapi untuk mengantarkan dia faham tentang hakikat al-haq. Didasari dengan rasa kasih sayang. Karena seorang dai itu memang dasar utamanya adalah rasa sayang. Dia memiliki ini kecintaan pada manusia untuk mendapatkan petunjuk. Sehingga dia akan menggunakan segala macam cara bagaimana caranya orang itu betul-betul mendapatkan petunjuk. Termasuk diantaranya dengan cara mujadalah. Dengan cara yaitu berdebat, mematahkan hujah-hujah kebatilan, menyingkap kebatilan-kebatilan tersebut, syubhat-syubhat kebatilan ini, lalu menunjukkan hakikat al-haq. Ini adalah debat yang merupakan salah satu metode dakwah, wajadilhum billati ahsan, mujadalah dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat pula Allah terangkan tentang orang mereka suka mendebat ini. Innal ladzina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun mahum bibalighi fasta'id billah innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memperdebatkan ayat-ayat Allah taala tanpa alasan yang benar, ayat Allah didebat tanpa ada alasan apapun, semuanya alasannya adalah kebatilan, maka in fi sudurim illa kibrun, tidaklah yang tersimpan di dada mereka itu melainkan kesombongan, merasa sombong, sehingga dia pengennya mendebat terus ayat Allah taala. Pengennya dia mendebat terus ayat Allah Ta'ala. Ini karena kesombongannya. Dan asal nerocos, gak pakai kaidah-kaidah ilmiah, gak pakai mikir. Sehingga Allah katakan, orang seperti ini, afala yaqilun. Apa mereka itu gak, apa mereka itu gak punya otak itu. Sehingga ayat Allah yang sudah jelas, gamblang, itu didebati karena ini Allah celah dengan mereka tidak punya otak, enggak punya akal. Sehingga enggak bisa membedakan hakikat-hakikat perkara ini dengan sebagaimana mestinya. Nabi katakan juga abghadur rijal ilallah al-aladul khisam al-aladul khasim. Manusia atau orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang mereka suka berdebat. Kemudian juga disebutkan Nabi, "Madalla qaumun ba'da huda kanu 'alaihi illa utul jadal." Dan tidaklah satu kaum itu dia sesat setelah mendapatkan petunjuk kecuali dia itu suka berdebat. Lalu Allah bahkan beliau bacakan ayat, "Madarabuhu laka ila jadalan balhum qaumun khasimun." Ini adalah yang Allah katakan, mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang suka bertengkar. Seperti ketika Nabi menjelaskan tentang masalah ba'ats, masalah kematian yang akan dibangkitkan Allah Ta'ala. Orang-orang kafir ambil tulang belulang yang sudah ratusan tahun atau sudah lama, lalu digerus di tangannya itu, lalu disebul ke muka Nabi dalam rangka untuk membantah apakah tulang belulang yang sudah remuk redam kayak begini akan bisa dihidupkan oleh, akan dihidupkan lagi. Hai, kalau kayak gitu ya Allah gampang aja. Dan telah Allah terangkan bantahan-bantahan kepada para pendebat tentang yaumul ba'ats. Manusia adalah mereka suka pendebat. Oleh karena itulah, di antara yang Nabi sebutkan kemuliaan berkaitan dengan orang kaum muslimin adalah orang mereka meninggalkan jidal walaupun mereka ini dalam posisi yang ini benar. Beliau katakan, "Anna za'imun bi baitin fi rabbil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Aku menjamin rumah di tepian surga bagi orang meninggalkan mira, yaitu perdebatan, jidal, apabila walaupun dia dalam posisi yang benar. "Wa bi baitin fi wastil jannah liman tarakal kadzib." Dan aku sediakan surga di tengah, di rumah di tengah surga bagi orang meninggalkan dusta. "Wa in kana majihan," walaupun sendoguruk dusanya itu hanya guyon. "Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluqu." Dan aku sediakan rumah di surga yang tinggi, di tengah, di tinggi yang surga yang tinggi bagi orang yang mereka itu bagus akhlaknya. Berdebat yang dicela adalah berdebat yang hanya akan membuat retaknya hati dan untuk membantah al-haq. Untuk membantah al-haq. Adapun berdebat dalam rangka untuk menunjukkan hakikat al-haq, untuk menunjukkan hakikat kebenaran, maka ini termasuk berdebat yang diperbolehkan, bahkan termasuk di antara wasilah, di antara wasilah-wasilah yaitu dakwah. Dan para salaf kita sangat membenci berkaitan dengan perdebatan-perdebatan itu. Di antaranya Pak Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ada seorang mereka pernah menulis surat kepada Imam Syafi'i dan menanyainya tentang berdebat dengan ahlul kalam dan duduk bersama dengan mereka. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau mengatakan, "Walladhi kunna nasma wa atraqna alihi man atraqna min salafina min ahlil ilmi annahum kanu yakrahuna al-kalam wal-khawb ma'a ahli zaiq innamal amru fit taslim wal-intiha ila ma fi kitabillahi wa azza wa jal wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, beliau mengatakan, yang kami dengar, walladhi kunna nasma, yang kami dengar dan kami dapatkan, wa adrokna alihi min man adrokna min salafina min ahlil ilmi, yang, dan yang kami dapatkan dari para salaf kita di kalangan ahlul ilmi, annahum kanu yakrahuna al-kalam wal khawf ma'a ahli syekh, mereka itu membenci ilmu kalam dan berdebat dengan orang yang hatinya menyimpang, innamal amru fit taslim, karena hakikat perkara agama ini adalah taslim, tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Kalau itu berita dibenarkan, kalau itu perintah dilaksanakan, kalau itu larangan ditinggalkan, kalau belum faham, tanya kepada orang yang faham. Itu agama. Bukan untuk diperdebatkan. Wali intiha ila ma fi kitabillah wa sunnati rasulillah la ta'adda dhalik. Dan dia berhenti pada setiap batas-batas Quran dan sunnah dan tidak melampaui batas. Dan tidak melampauinya. Inilah perkataan al-imam Syafi'i. Sebagaimana pula Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Ma nadartu ahlal kalam illa maratan wa ana astaghfirullah azza wa jalla fi dzalik." Aku tidak pernah berdebat dengan ahlul kalam kecuali sekali. Dan setelah itu aku pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengatakan Imam Syafi'i, "Al-mira'u fil ilmi yuqassil qulub wa yurithu dhagha'in." Berdebat dalam hal ilmu akan membuat hati itu keras dan mewariskan dendam. Mewariskan itu dendam, kebencian. Imam Malik, beliau pernah memiliki perkataan pula yang bagus berkaitan orang mereka suka memperdebatkan Quran, berdebat tentang agama ini. Apa katanya? Kullama ja'a rajulun ajdal min rajulin tarakna ma dil ala Muhammadin sallam li jadalihi wa qala ali salam alaikum bisunnatil khair. Kata Imam Malik, ketika ada orang mengajak untuk berdebat, katanya, kata Imam Malik, ada orang datang ke Malik untuk mengajak berdebat, memperdebatkan tentang agamanya. Kata Imam Malik, apakah setiap orang yang datang kemudian lebih pandai, dia lebih pintar untuk mendebat, lalu kamu tinggalkan apa yang diturunkan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu agama, lalu pindah kepada pikirannya orang tersebut, sehingga agamanya ahlul kalam itu ganti-ganti. Gonta-ganti, karena kalah debat, pindah. Ini adalah orang yang mereka memperdebatkan ini agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Imam Malik pernah ditanya oleh seorang tentang siapa itu ahlul bidah. Beliau mengatakan, ahlul bidah alladzina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi wa kalami wa ilmihi wa qudratihi wa la yaskutuna amma sakata anhu ashabatu wa tabi'un. Ahlul bidah itu orang yang mereka memperbincangkan, artinya memperdebatkan, tidak mengikuti sebagaimana ilmunya, berkaitan dengan nama-nama Allah, sifat Allah, kemudian berbicara tentang ini ilmu takdir dengan cara-cara yang menyimpang, dan mereka tidak berhenti di mana para sahabat dan para tabi'in berhenti. Ini adalah perkataan-perkataan para salaf yang mereka itu semuanya yaitu menyebutkan tentang dibencinya perdebatan-perdebatan. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, usulus sunnah indana atamasuk bimakan ali ashabu rasulillah sallam wal iqtida'u bihim. Bagi kami, yang namanya prinsip-prinsip sunnah itu adalah, yaitu berpegang teguh dengan apa yang ada para sahabat rasulullah sallam. Berpegang teguh dengan apa yang dijalani para sahabat Nabi, berpegang teguh dengan sunnah para sahabat dan mengikuti mereka, watarkul bid'ah dan meninggalkan bid'ah, itu termasuk usul sunnah, wa kullu bid'atin fa ya dhalalah, dan setiap bid'ah itu semuanya sesat, watarkul khusumat dan meninggalkan perdebatan-perdebatan, wal julus ma'a ashabil ahwa dan meninggalkan duduk dengan ahlul ahwa, dengan ahlul bid'ah, wa tarkul mira' wal jidal wal khusumat fid din dan meninggalkan pertikaian, perbedaan, perdebatan perdebatan dalam masalah agama. Ini adalah di antara perkataan yaitu Imam Ahmad. Sehingga Ini semuanya menunjukkan bagaimana para salaf kita sangat membenci, yaitu masalah jidal. Sekali lagi, ada debat mujadalah yang mahmudah. Mujadalah yang mahmudah itu mujadalah dalam rangka untuk menunjukkan hakikat kebenaran. Ada mujadalah yang hanya akan membuat ragu agamanya, ini yang harus dihindari. Menimbulkan kesumat, dendam kesumat, kemudian ragu tentang agamanya, ini yang mesti dihindari. Semoga Allah SWT menjadikan kita di antara orang betul-betul memiliki sikap taslim dalam beragama ini, dan meninggalkan perdebatan-perdebatan yang hanya akan mewariskan dendam, bahkan meragukan tentang agama Allah SWT, yang mujadalah dan mujadalah debat yang mengantarkan para kebenaran telah tarikhnya para nabi. Bagaimana Nabiullah Ibrahim berdebat dengan Namrud dan kaumnya, yang kemudian fabuita lati kafar, orang yang kafir itu diam seribu bahasa, enggak bisa membantah hujahnya, yaitu Nabiullah Ibrahim. Sebagaimana para ulama juga melakukan tarekah, mujadalah, membantah dan berdebat dengan alul bid'ah, tapi ini dalam rangka menunjukkan al-haq. Tapi hanya berdebat-berdebat yang kemudian bahkan mewariskan keraguan tentang agamanya, kemudian akan menimbulkan kerancuan terhadap agamanya, saling mewariskan kebencian, inilah ditinggalkan. Demikian, Bapak sekalian, semoga Allah SWT memberkahi kita semuanya, dan semoga kita selalu diberikan taufik untuk lurus di atas sunnah Nabi-Nya SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.